Terakhir aku terima berdebar rasa di dalam dada, namun aku coba jua membuka surat darimu, tapi yang aku terima sampulnya kosong belaka. Apakah ini suatu beranda, engkau dan aku akan dipisahkan? Tak pernah aku bayangkan nasib cinta yang tak sampai berpisah di penghujung jalan. Ambil orang.